السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Dan khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman. Nikmat yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan. Dan bukan kebahagiaan saja, tapi sebagaimana kata para ulama, kehidupan. Karena ilmu adalah kehidupan. Al-Quran adalah ruh. Dan bagaimana mungkin orang hidup tanpa ruh? Ruh tidak ada artinya kematian. Begitu juga dengan orang yang hidup tanpa didampingi oleh Al-Quranul Karim. Maka kata ulama itu kematian sebelum kematian. Kematian sebelum kematian. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan. Kehidupan yang real, bukan sebatas kehidupan sandiwara duniawi. Dan itulah kehidupan yang isinya ilmu dan iman serta amal soleh. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan dalam kajian kali ini, lalu Allah memberikan kita pemahaman yang benar yang dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, lalu agar kita bisa menerima dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung, atau kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berilah kita juga terus menguatkan syahadatain kita. Wa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita. Alhamdulillah. Ya dikilih wasnya falak. Dan Nabi kita adalah utusan, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah beribadah dengan tuntunan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jasa beliau sangat banyak kepada kita. Maka perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah dari umat beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hadirin Allah muliakan, kita ingatkan bahwa kita masuk di bulan Syaban, di awal-awal Syaban. Dan dilupakan atau dilupakan oleh banyak kita. Dilupakan oleh banyak kita. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti. Dan terbukti. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang lalai, hadirin sekalian. Karena kita akan kehilangan momentum. Kita akan kehilangan momentum. Nabi kita yang menyatakan bahwa dzalika syahrun yafaluna su'anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang waktunya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi jangan termasuk orang-orang yang lalai. Ibadah di saat manusia lalai itu pahalanya besar. Ibadah di saat orang-orang lalai itu ibadahnya besar, pahalanya besar. Makanya sholat sunnah terbaik adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia itu lagi pada tidur. Jadi itu waktu di mana mayoritas manusia lalai, pada tidur. Anda salat. Itu pahalanya luar biasa. Dan juga Nabi mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di zaman fitnah. Karena di zaman fitnah itu manusia itu lalai. Sibuk dengan itu mereka. Fitnah tersebut. Dan beribadah di saat itu seperti berhijrah ke diriku, kata Nabi SAW. Jadi jangan remehkan bulan Syaban. Dan cukuplah bukti bahwa Nabi SAW benar. Banyak di antara kita gak sadar begitu udah masuk di bulan Syaban. Udah bulan Syaban. Nah, itu kan. Nabi mengatakan banyak manusia itu lalai. Jadi maksimalkan. Dan salah satu ibadah yang ditekankan di bulan ini adalah puasa. Dan ditekankan di bulan ini adalah puasa. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah dalam hadis Bukhari, "Wa ma ra'aitu akthar siyaman minhu fi Sya'ban." Aku gak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah seperti yang beliau lakukan di bulan Syaban. Seperti yang beliau lakukan di bulan Syaban. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis Muslim, kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi SAW berpuasa di bulan Syaban kecuali di beberapa hari saja yang sedikit. Jadi mayoritas hari itu diisi oleh beliau dengan berpuasa. Illa qalila. Kecuali sedikit saja. Berarti puasa beliau lebih dari puasa Nabi Daud. Karena kalau Nabi sebatas puasa Nabi Daud, maka beliau berpuasa setengah bulan. Karena kan selang-seling. 15 hari kurang lebih. Tapi hadisnya kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Oleh karena itu mari kita lihat kondisi kita. Kalau kita memungkinkan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi mendukung, maka berpuasalah. Tapi kalau misalnya ada kendala seperti kondisi kesehatan atau mungkin sebagian ibu-ibu gak diizinkan oleh suami, maka niatkan. Semoga dengan niat kita dan karena kita ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka kita tetap berpuasa atau tetap dapat pahala puasa di bulan Syaban. Itu hal yang perlu kita ingatkan. Walaupun dari kemarin-kemarin kita sudah coba dan berusaha dengan segala keterbatasan mengingatkan melalui potongan-potongan video pendek dan lain-lain. Tapi perlu terus kita ingatkan dan kita ingatkan. Karena karakter bulan ini itu dilupakan dan dilalaikan. Ini karakter bulan ini sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus diingatkan, terus diingatkan, terus diingatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kita masuk ke kitab yang sangat fenomenal. Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis terakhir dalam bab menambah kebaikan dan amal ibadah di fase akhir kehidupan kita. Hadis yang kelima, hadis Jabir bin Abdullah. Hadis yang penting untuk kita renungkan dan camkan baik-baik. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Jabir radhiyallahu ta'ala an. Imam Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Beliau menyampaikan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, Jabir menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa semua hamba atau setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat menurut atau sesuai dengan kondisi saat ia meninggal. Sesuai dengan kondisi di mana dia atau di saat dia meninggal. Jadi sekali lagi, setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi di mana dia wafat. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Dan coba kita renungkan sekali lagi. Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi saat dia wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat keterangan para ulama. Tentang hadis ini. Jamaah yang Allah muliakan, singkat, padat, tapi hadis ini langsung memberikan peringatan yang tajam untuk kita. Dan sekaligus harapan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia wafat. Itu gambaran global. Pelajaran yang lebih detail dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menegaskan bahwa akan ada hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan hari kiamat pasti datang, la raiba fiha. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali tentang masalah itu. Pasti datang. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh orang dari kuburnya. Seluruh orang dari kuburnya pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dibangkitkan. Tidak ada keraguan sama sekali. Hadirin Allah muliakan. Dan bagaimana kondisi orang dibangkitkan? Sesuai dengan kondisi wafatnya. Sesuai dengan kondisi wafatnya. Jadi orang mau percaya atau enggak percaya itu urusan masing-masing. Tapi Allah yang mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat pasti akan datang dan enggak ada keraguan sama sekali. Kita mau percaya, kita enggak percaya itu urusan kita dengan Allah. Tapi itu pasti datang. Dan Allah akan bangkitkan setiap orang yang ada di dalam kuburnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Pasti Allah bangkitkan. Pasti Allah bangkitkan. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian. Ulama menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisinya. Ketika dia wafat. Sesuai dengan kondisinya ketika dia wafat. Yang wafatnya ketika sholat, maka akan dibangkitkan dalam kondisi sholat. Orang yang ketika meninggal dunia berzikir kepada Allah, maka akan dibangkitkan dalam kondisi berzikir kepada Allah. Orang yang wafat pada saat dalam kondisi ngebantu orang, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi membantu orang. Sesuai dengan kondisinya. Ada orang wafat ketika sedang berpuasa, maka dia dibangkitkan dalam kondisi berpuasa. Ada orang meninggal ketika sedang sa'i, tawaf, atau dalam kondisi ihram, lagi umrah, atau lagi haji, maka akan dibangkitkan dalam kondisi ihram. Dalam kondisi sedang tawaf atau sa'i, sedang ibadah, sedang umrah atau sedang haji. Dibangkitkan. seseorang yang meninggalnya dalam kondisi berbakti kepada orang tua, maka dibangkitkan posisi birrul walidain. Sedang berinfak dan bersedekah, meninggal kena serangan jantung, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Orang yang yakin banget sama Allah SWT ketika meninggal, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi demikian. Hadirin Allah muliakan. Dan sebaliknya, orang yang meninggal dalam kondisi bermaksiat akan dibangkitkan dalam kondisi bermaksiat. Alhamdulillah. Ketika semua dikumpulkan, kelihatan kan? Ada orang meninggal dalam kondisi berzina, subhanallah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'alullah salam wal afiyah dalam kondisi berzina. Dia kena serangan jantung di atas tubuh wanita yang bukan istrinya. Maka dibangkitkan dalam kondisi demikian. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Orang yang meninggal dalam kondisi mabuk, dia mabuk, dia pulang, nyetir sendiri, akhirnya kecelakaan, meninggal, dan dibangkitkan dalam kondisi mabuk. Ini semua dibangkitkan. Pada saat manusia semua dikumpulkan dalam kondisi begitu, ada dibangkitkan. Orang meninggal karena overdosis, dibangkitkan dalam kondisi overdosis obat-obat terlarang. Orang, ada orang meninggal dalam kondisi sakau, maka ada dibangkitkan dalam kondisi sakau. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada orang meninggal dalam kondisi selingkuh, dia akan dibangkitkan dalam kondisi perselingkuhan. Bayangkan semua orang dibangkitkan di tempat yang sama dan kondisi dia seperti itu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada orang meninggal dalam kondisi terjadi penyimpangan seksual LGBT atau dia homo atau lesbi, dan dia tutup-tutupi selama ini. Ada yang tutup-tutupi dengan pernikahan, padahal dia melakukan affair di belakang, akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Semua dibangkitkan. Di saat semua manusia dibangkitkan di tempat yang sama dalam kondisi demikian. Dalam kondisi demikian, semua dibangkitkan dalam kondisi demikian. Orang yang lagi maksiat dibangkitkan dalam kondisi maksiat. Hadirin, coba kita renungkan lagi. Makanya pelajaran berikutnya jemaah, hadis ini kata para ulama menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah ketika setiap hari kita membaca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, raja dan pemilik hari kiamat. Bayangkan hadirin sekalian, tadi surat Al-Hajj, Allah bangkitkan semua yang ada di kubur. Allah bangkitkan semua yang ada di kubur. Dan bukan hanya sekedar membangkitkan. Bukan hanya sekedar membangkitkan. Tapi dibangkitkan dengan semua, dengan segala tingkah pola mereka pada saat mereka meninggal. Jadi kalau cuma dibangkitkan, itu aja udah luar biasa. Tapi ini bukan hanya sekedar dibangkitkan. Orang dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang sujud ketika sujud, yang ruku lagi ruku, yang sholat lagi sholat, yang lagi baca Quran dibangkitkan dalam baca Quran, yang lagi zina, na'udzubillah, yang lagi selingkuh, selingkuh, yang lagi minum-minum, minum-minum, yang ketika meninggal lagi makan babi dibangkitkan dalam kondisi makan babi. Semua dibangkitkan dalam kondisi mati. Yang meninggal masih beriman dengan imannya. Yang kufur kepada dibangkitkan dalam kondisi kekufurannya. Yang meninggal dalam kondisi bunuh diri dibangkitkan dalam kondisi demikian. Dia bunuh diri, dia apa namanya, dia cekek lehernya sendiri, atau dia lukai urat nadinya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi demikian. Diminum racunnya, itu minum racun. Subhanallah. Semua dibangkitkan dalam kondisi masing-masing. Semua dibangkitkan dalam kondisi masing-masing. Menunjukkan betapa berkuasanya Rabbul Alamin. Ia benar-benar Malik Yaumiddin. Dan Malik Yaumiddin. Dengan dua cara membaca. Malik Yaumiddin dengan dipendekkan artinya rajanya hari kiamat. Dan Malik Yaumiddin dengan dipanjangkan mimnya, itu artinya pemilik hari kiamat. Dan semakin perfectlah. Karena kalau raja saja, mungkin ada yang berpikir, gak setiap raja itu punya kepemilikan mutlak. Di sebagian negara itu raja hanya simbol. Bukan yang mengatur kebijakan dan pembuat kebijakan dan seterusnya. Raja, tapi simbol aja. Ini bukan simbol. Ini raja dan pemilik, semuanya milik Allah. Semua dibangkitkan dengan kondisi berbeda-beda. Ya Allah, susahnya. Bukan susah, itu gak mungkin. Kalau dibangkitkan, ya udah, dibangkitkan udah. Itu aja udah. Menunjukkan kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah. Ini bukan hanya dibangkitkan biasa. Semua sesuai dengan kondisi pada saat dia wafat. Allahu Akbar. Dalam kondisi dia wafat. Ketika dia durhaka, dibangkitkan dalam kondisi kedurhakaan. Ketika dia wafat dalam kondisi kesolehan, dibangkitkan dalam kondisi kesolehan. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba dibangkitkan dalam kondisi di saat dia wafat. Makanya kita ingat surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari tersebut? Maka jawabannya, lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang esa. Dan yang punya kekuasaan dan kekuatan yang tidak terkalahkan. Limanil mulkul yaum. Milik siapa semua kerajaan itu? Pada hari kiamat. Lillah. Milik Allah, Al-Wahid, satu-satunya, gak ada kongsi-kongsian. Al-Wahidul Qahar. Al-Wahidul Qahar. Itu ayat yang harus kita renungkan dari surat Ghafir. Hadirin Allah muliakan. Sekarang mari kita renungkan bahwa seperti apa kondisi kita pada saat kita wafat nanti. Apakah di atas ketaatan? Atau di atas kemaksiatan? Mungkin ada yang bertanya, gimana kita bisa memperjuangkan itu? Sedangkan kita gak tahu kapan hari kematian kita. Kita gak pernah tahu kapan kita wafat. Beda kalau Allah kasih tahu. Kalau ada WA dari langit. Ada orang dapat WA. Misalnya, 1 Syaban tahun ini, kemarin. Maka begitu masuk waktu subuh, dia akan beribadah. Atau mungkin dia start dari H-3, dia udah masuk masjid di itikaf. Sebelumnya dia pas-pasin itu, dia mau mabuk segala macam. Nah, H-3 baru dia tobat. Tanggal 1 Rajab, 1 Syaban, aman. Dibangkitkan nanti dalam ketaatan sujud di masjid. Dia sholat aja dari subuh sampai, atau dia sholat dari maghrib sampai maghrib misalnya. Dari malamnya dia start. Tapi ini masa gak dikasih tahu kan? Gak dikasih tahu. Dan kita dituntut untuk wafat dalam kondisi beriman. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam kondisi muslim, dalam kondisi beriman. Apa keterangan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir? Ini kaidah, catat baik-baik. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola tersebut. Secara umum, ini kaidah umum. Jadi secara umum, orang yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola tersebut. Sekali lagi, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu. Ahli sholat dia akan wafat dalam kondisi itu. Kalau nggak lagi sholat, kalau nggak lagi berdiri, kalau nggak lagi ruku, kalau nggak lagi sujud, kalau nggak lagi duduk di antara dua sujud, atau dalam kondisi siap-siap sholat, dalam kondisi berwudu, pokoknya dalam aktivitas yang berkaitan dengan sholat. Orang penuntut ilmu sejati, mungkin besar dia akan wafat dengan dunia ilmu. Lagi baca, ada yang lagi nyatet, ada yang lagi pergi ke kajian, ada yang pulang kajian, pada saat kajian, lagi murojaah, lagi saling memberikan nasihat. Ahli Quran, kemungkinan besar dia akan wafat dengan Al-Quran. Lagi baca, lagi setoran, lagi murojaah, lagi mentadaburi, lagi merenungkan sebuah ayat, lagi mengkaji tafsirnya, atau membaca tafsirnya, lagi mengamalkan sebuah ayat. Man asha'ala syaimata alih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat di pola itu. Itu konsep. Itu hukum umum. Itu hukum umum. Karena Allah gak zulimin hamba-hambanya. ahli siam misalnya, ahli puasa, insya Allah dia akan wafat dengan puasa. Ada yang lagi sahur, atau benar-benar lagi puasa, lagi buka, atau berniat untuk puasa besok. Dia meninggal malam, tapi dia udah niat nih. Kan niat dari malam, kan niat besok saya mau puasa sudah. Meninggal dari malam itu. Hadirin Allah muliakan. Man asya ala syaima ta'ali. Dan sebaliknya. Kita sering mendengar. Pernah banyak orang meninggal di atas maksiat. Kenapa? Karena dia ahlinya. Ahlinya memang orang meninggal overdosis ya, ya karena dia pakai itu. Dan pakai itu bukan satu dua kali. Dia udah jadi ahlinya. Makanya mati overdosis. Ahlinya. Subhanallah. Meninggal di tempat maksiat. Kenapa? Karena dia emang keluar masuk sana. Keluar masuk sana. Tiba-tiba ada perkelahian, dia korban salah tusuk gitu. Nah, juga perkelahian tempat itu orang lagi pada mabok lah, ada yang gara-gara pakai ganja dan seterusnya, udah nggak jelas. Dia lagi ada di situ, padahal itu bukan urusan dia. Masuk ke lingkaran perkelahian, ketusuk, meninggal. Dan ada memang ada masalah di situ. Subhanallah. Yang dengar berita bahwa wanita yang menjual dirinya dibunuh sama pelanggannya karena kecewa, ya karena profesi dia itu dibunuh. Subhanallah. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada semua yang bermaksiat agar kembali kepada Rabbul Alamin. Kan itu mabuk kecelakaan karena atau mabuk serangan jantung ya karena dia minum terus, dia minum itu. Jadi sekali lagi kita bisa perjuangkan hari tersebut. Man asya'ana syaimata alai, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan wafat dengan pola itu. Maka setelah taufik dari Allah, buatlah pola yang baik hadirin. Buatlah pola ketaatan. Kalau kita ingin wafat dengan Al-Quran, jadilah ahlul Quran. Kalau kita ingin wafat bersama hadith-hadith Nabi SAW, sunnah-sunnah, jadilah ahlul sunnah atau ahlul hadith. Senang baca hadith Nabi. Atau baca Al-Quran. Kalau kita ingin meninggal dengan seluruh atau salah satu hal yang berkaitan dengan sholat, jaga sholat wajib, jaga sholat sunnah. Allah gak akan zalim. Allah tidak akan zalim. Wa anna Allah laisa bidzalimin lil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalim hamba-hambanya. Ali Imran 182. Jadi hadirin Allah muliakan, bangun itu. Dan hati-hati kalau kita masih pola buruk, kita masih suka menggibah. Hati-hati kalau kita diwafatkan dengan itu. Udah buang deh. Ngomongin orang. Suka dengan halal fitnah. Nanti kita meninggal dalam kondisi masuk ke dalam fitnah. Kita terfitnah. Bukan terfitnah dalam arti kita jadi korban fitnahan ya. Para nabi dan rasul juga difitnah. Dan sampai sekarang masih sebagian orang memfitnah Nabi kita SAW. Tapi kita termakan oleh fitnah itu. Tenggelam dalam itu. Dan akhirnya bermaksiat gara-gara fitnah itu. Kalau jadi korban fitnah, tapi dia tetap istiqomah, itu gak ada isu. Banyak orang salah demikian. Imam Bukhari juga difitnah. Tapi mereka tidak tenggelam dalam itu. Termakan dalam itu. tidak menghancurkan agama mereka. Kan demikian. Kalau nggak ingin dimeninggalkan, diwafatkan dalam kondisi lagi minum-minum, ya berhenti dari sekarang. Berhenti. Mau diajak orang, diajak teman lama, ngumpul sekali aja, satu sloki dan enggak. Saya enggak mau. Selalu ingat itu. Kalau enggak ingin diwafatkan dalam kondisi zina dan udah berhenti, jangan zina, jangan selingkuh dan seterusnya. Udah berhenti dari sekarang. Tobat sama Allah. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita camkan. Apalagi di akhir, apalagi di fase akhir. Dan kita sudah jelaskan, apalagi masuk usia 40 ke atas. Kita sudah jelas keterangan Al-Imam Ibnu Katsir bahwa pola di usia 40 itu secara umum tidak akan berubah sampai wafat. Secara umum. Kalau berubah kasus-kasus anomali saja, hanya pengecualian-pengecualian kecil. Mayoritas gak berubah. Pola yang kita bangun di usia 40 kemungkinan besar gak berubah. Itu keterangan dan hasil research para ulama. Ketika mentafsirkan surat yang ada di dalam bab ini, surat Fatir. Seperti jelaskan Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi jaga benar. Dan bagi kita yang belum usia 40, ya udah bangun pola yang bagus. Kan kita gak tahu ajal. Dan kalau kita usianya panjang, sehingga 40 kita gak kerepotan untuk rubah pola. Karena rubah pola capek loh. Rubah pola itu setengah mati. Kemarin ada salah satu jamaah dan sahabat yang beliau punya niat baik. Nasabu kadzalik wallahu hasibuhu. Berbicara dalam kondisi menangis, kata beliau, ya Allah Pak Ustaz, susah banget sih rubah pola. Ya memang susah karena di usia 40-an. Susah rubah pola tuh susah. Rubah pola hidup yang sudah puluhan tahun kita kerja itu susahnya minta ampun. Lu sampaikan, ini sampai berpengaruh ke fisik saya loh. Iya memang. Semuanya babak belur kalau rubah pola. Dan kalau enggak Allah kasih taufik, susah berhasil. Apalagi di usia 40-50 itu kita harus merubah kebiasaan atau pola yang bayangkan 50 tahun kita sudah tanam dan udah mengakar, atau 40 tahun yang sudah kita tanam dan mengakar, semengakar-ngakarnya dalam diri kita. Karena Allah punya kan kekaratan tuh. Susah kan rubah. Tapi gak ada opsi lain. Jadi jangan nunggu, oh nanti aja usia 40. Pertama, siapa yang jamin kita sampai usia 40? Terus yang kedua, semakin Anda tunda semakin sulit. Karena semakin kita tunda, maka pola itu semakin berkarat, semakin mengakar, semakin menggurita di dalam diri kita. Oh, itu susah. Sedangkan man asya ala syi'mata alaih, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu. Dan dipastikan kalau kita wafat dengan sebuah kondisi, kita akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Makanya ini ada hubungannya. Makanya ketika kita melihat bagaimana para ulama kita, para sahabat, itu meninggalnya kok luar biasa. Ya karena mereka ngebangun itu. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Asakir ketika wafat, salah satu kalimatnya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Terus beberapa setelah beliau meninggal, apa yang rodi itu bilahi Rabb saya ridho, Allah menjadi Rabb saya dan Islam menjadi agama saya dan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah untuk saya. Kenapa bisa bicara demikian? Ya karena selama hidupnya ridho sama Allah dan menjalankan agama. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu taala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau wafat, ini ketika sudah detik-detik terakhir, beliau katakan, Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbu dunya wa tulal baqa fiha li jaril anhar. Ya Allah, engkau tahu tentang diri saya bahwa saya enggak pernah cinta terhadap dunia. Lam akun uhibbu dunya. Aku selama ini enggak pernah cinta sama dunia. Dan aku enggak pernah berharap, aku enggak pernah berharap hidup lama karena perhiasan dunia, karena fasilitas dunia, enggak pernah. Karena apa? Ya karena atau karena perkebunan, wali ghorasil asjar, menanam pohon. Saya enggak pernah tertarik itu. Tapi saya senang hidup di dunia karena beribadah kepada Allah, berpuasa, memuka berarti saat, mengisi waktu dengan ibadah dan bersungguh-sungguh, wamuzahamatul ulama birukab indah hilaf adhikar, dan mendampingi para ahli ilmu, mendampingi ulama, ahli ilmu, dan datang ke majelis mereka dengan kendaraan atau mungkin jalan kaki di halaqah-halaqah ilmu mereka. Itu aja. Jadi, engkau tahu aku tidak cinta terhadap dunia dan tidak ingin berlama-lama di dunia gara-gara fasilitasnya. Aku suka dengan kehidupan dunia karena ibadah. Karena bisa ibadah, bisa puasa, bisa dekat sama ulama, bisa duduk di kajiannya para ulama. Itu aja. Kenapa belum bisa bicara demikian di akhir hayatnya? Dan nanti belum akan dibangkitkan itu. Dibangkitkan sebagai ahli puasa, sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang cinta ilmu. Dan Mu'adz adalah orang yang paling tahu halal haram. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau meninggal, di hari wafatnya beliau, sebelum beliau meninggal, itu istrinya sedih banget, sedih-sedih-sedihnya. Ini tragedi, ini kesedihan. Suaminya mau meninggal. Kata Bilal bal, kebalik. Ini adalah kegembiraan. Allahu Akbar. Kok bisa ngomong demikian? Godan nalkil ahibba. Setelah, karena setelah kematian saya ini, kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita, Rasulullah dan para sahabatnya. Saya akan menyusul beliau. Subhanallah. Ini mau meninggal. Suasana sedih dibangun oleh istri. Beliau langsung katakan sebaliknya. Jangan sedih. Besok kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang mendahului kita. Kita ngumpul lagi, kok sedih? Hadir, kok bisa ngomong demikian? Kok bisa ngomong demikian? Sedangkan kita baru divonis sakit, sekarang udah berubah, udah hancur. Ya karena isi hidupnya Bilal ya ibadah. Om belum dapat disiksa segala macam. Dihinakan demi la ilaha illallah. Dan beliau tidak bergeming. Dan meriwayatkan beliau pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang memerdekakan beliau kan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau bertanya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar As-Siddiq. Engkau membeli aku. Membeli aku untuk dirimu atau agar aku merdeka. Jadi engkau beli aku, kan budak nih, kau beli aku, itu agar aku agar aku jadi budakmu, sehingga aku akan berkhidmat melayanimu, atau memang dalam rangka memerdekakanku. Kata Abu Bakar, enggak, untuk memerdeka aku, bukan buat saya. Untuk engkau merdeka, engkau orang merdeka sekarang. Hadirin kebayang gak sih kalimat berikutnya bilang apa? Coba antum jadi Bilal gitu. Kita jadi Bilal nih. Kita jadi budak bertahun-tahun. Tiba-tiba diperdekakan. Lalu kita tanya, jadi saya harus, dan Abu Bakar orang baik kan, kesenang kita dibeli sama orang baik. Selama ini disiksa terus. Sekarang kita dibeli sama orang baik. Bahkan yang paling baik dari umat Nabi SAW. Kan udah siap, mau diapain siap deh. Karena kita yakin kita gak akan disiksa, kita gak akan dipukulin, kita gak akan dilecehkan segala macam. Semua udah berakhir. Mimpi buruk itu udah berakhir. Dan kita nanya, ini untuk kita berkhidmat kepada kamu, atau saya dimerdekakan? Kata Abu Bakar, dimerdekakan. Kira-kira yang ada di benak kita apa? Mungkin kita mau kawin, kita mau usaha, kita mau bisnis, mau segala macam, orang merdeka. Dan berimat apa kata Bilal? Kata Bilal, kalau begitu, izinkan saya berjuang dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Izinkan saya berjuang dengan Rasulullah SAW. Itu kan ada di benaknya. Bukan mau ini, bukan mau ini, bukan ingin nyicipin dunia. Kayak orang baru keluar dari penjara, dia mau apa sih? Nah, pokoknya kita harus ke rumah masakan Padang favorit saya. Udah lama nih saya gak makan. Oh, Masya Allah. Ini baru diperdekakan. Menghirup udara kebebasan setelah ditindas setiap hari. Izinkan saya untuk berjuang bersama Nabi SAW. Diriwayatkan demikian. Diriwayatkan. Ya wajar ketika wafat. Jadi kenapa sedih? Ini artinya saya akan bertemu lagi dengan Rasul SAW dan para sahabat. Allahu Akbar. Dan ini gak bisa diset hadirin dalam secara spontanitas. Mengerikan. Sama. Emang yang gampang apa? Bisa tenang, bisa tabah ketika divonis dokter penyakit tertentu. Gak mudah kan? Padahal kita udah ngaji, kita udah tahu ilmunya, kita tahu udah sabar. Emangnya ini hari terakhir beliau berada di dunia, bicaranya demikian. Dan suasana udah sedih udah. Tapi beliau gak terpengaruh suasana. Karena yang beliau bangun selama ini adalah kebersamaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, bola di tangan kita. Apa pola yang ingin kita bangun untuk hari tersebut, hari kematian. Hadirin yang Allah muliakan, bangun pola kesolehan dan ketaatan. Semakin kita tunda, semakin sulit. Semakin kita tunda, semakin berat. Karena pola yang ingin kita rubah semakin bercokol, semakin mengakar, semakin menggurita, dan semakin berkarat. Ibarat noda di baju putih atau t-shirt putih. Begitu kita main di outdoor, terus ada noda tanah, itu langsung dicuci. Semakin kita tunda, kita cuci, semakin berat. Semakin susah hilang. Mumpung. Bagi yang sudah berusia 40, 50, 60 tahun. Rubah. Paling 40 kata Ibnu Katsir. Kemungkinan besar gak berubah lagi. Kita yang belum usia 30, belum usia 40. Jangan nunggu 40. Karena semakin kita tunggu semakin berat. Tanya teman-teman kita, senior kita, kakak-kakak kita di usia 40. Gampang gak turun bola? Oh susah. Kecuali dibantu dan dikasih taufik sama Allah. Maka jangan kita mempersulit diri kita sendiri. Rubah sebanyak mungkin. Rubah sedini mungkin. Rubah sedini mungkin. Ada banyak anak perempuan kita ketika disuruh berhijab. Alasannya mama. Aku mau kayak mama. Mamanya baru pakai hijab usia 40 tahun. Usia 42. Ya masa aku disuruh pakai hijab ketika SMA? atau kuliah. Untuk adik-adik kita seperti itu, jangan semakin tunda semakin sulit. Mama kita alhamdulillah dikasih taufik dari Allah. Tapi tanya sulit apa enggak? Semakin susah. Dengan pakai hijab di SMA atau kuliah, dibanding nanti di usia 40 susah. Kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu di usia tersebut. Berat. Dan jangan mempersulit diri sendiri. Ingat, kita akan dibangkitkan dalam kondisi kita wafat. Di seluruh atau di tengah-tengah seluruh manusia. Kita akan dikumpulkan. Kita melakukan sedikit aib aja di dunia, kita gak mau semua orang tahu. Janganlah semua orang tahu, kita gak pengen pasangan kita tahu, kita gak ingin anak-anak kita tahu, kita ingin anak-anak kita selalu melihat kita sebagai seorang pahlawan. Kalau kita banyak masalah di luar, lalu siapkah kita merasakan suasana hari kiamat ketika Allah bangkitkan dalam kondisi kita wafat. Dan kita wafat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dan menjaga kita dan melindungi kita dari suul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min suul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin 'afi'. Rabbana taqabbal minna. Dan saya ingatkan, ini bulan Syaban. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.